Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Al-Asr, Allah tabaraka wa ta'ala telah menyebutkan, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bissabr. Demi waktu, manusia itu dalam kerugian kecuali yang beriman dan beramal saleh, saling mewasiatkan al-haq dan saling mewasiatkan kesabaran. Saling mewasiatkan dengan al-haq itu sebenarnya masuk dalam amalan saleh. Wa amilus salihah masuk dalam iman, illal ladzina amanu, termasuk iman, termasuk amalan saleh, mewasiatkan al-haq. Tetapi secara khusus Allah menyebutkan itu wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, karena memang pentingnya sangat besar makna dan pengaruhnya sangatlah besar dalam kehidupan kaum mukminin. At-tawasi bil haq, saling mewasiatkan dengan al-haq, ini adalah bentuk ta'awun alal birri wat taqwa. Saling membantu dalam perkara albir, kebaikan dan takwa. Di dalam ayat Quranul Karim, perintah ini Allah sebutkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Berta'awunlah kalian di atas kebaikan dan takwa, jangan kalian berta'awun di atas dosa dan kezoliman, permusuhan. Ta'awun 'alal birri wat taqwa berarti merealisasikan perintah Allah, perintah Rasulnya, baik yang berupa perkataan, amalan, perbuatan ataupun akidah dan keyakinan. Meninggalkan larangan yang diharamkan oleh Allah, dilarang oleh Rasulnya, baik itu ucapan, perbuatan atau akidah keyakinan. Ini semua ta'awun alal birri wa taqwa. Maka setiap insan butuh ta'awun ini, laki maupun wanita. Dengan ta'awun ini mereka akan mendapat kebahagiaannya, kebahagiaan yang segera maupun yang akan datang belakangan, di masa depannya bahkan di akhiratnya. Dengan ta'awun ini pula mereka akan selamat, selamat di dunianya dan selamat di akhiratnya. Namun ketika ini dilalaikan, ta'awun ini diabaikan, akan berkurang kebahagiaan dan keselamatan mereka. Yang ada adalah kerusakan. Sejauh mana mereka meninggalkan perintah ini, sejauh mana mereka mengabaikan ta'awun alal birri wa taqwa, sejauh itu pula kerugian dan kesengsaraan akan menimpa mereka, wal'iyadu billah. Di dalam Quran pula Allah menyebutkan sifat mukminin, mukminat, wal mukminuna wal mukminat ba'dhum awliya'u ba'd ya'murun bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mukminin itu dan mukminat sebagiannya wali bagi sebagian yang lain, mereka beramar ma'ruf bernahi munkar. Wali bagi yang lain menuntut mereka saling bernasehat, menuntut mereka memberi yang terbaik bagi yang lain, menuntut mereka berta'awun sesamanya. Bukti kalau dia itu wali bagi mukmin yang lain, membelanya, berloyalitas kepadanya, mencintainya. Demikian Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita berta'awun selalu dalam albir wa taqwa, bernasehat, berdakwah kepada khair setiap kebaikan yang ada, dan membantu yang lain untuk bisa mendapat kebaikan itu. Wala yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Dan tidaklah beriman seseorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri. Kita cinta untuk diri kita kebaikan, senang, maka seperti itu pula kita cinta, senang kebaikan ini untuk saudara kita. Menuntut pula kita mengingatkan mereka dari segala kejelekan, mentahdir mereka dari segala kejelekan dan tidak berta'awun dalam kejelekan itu. Tidak berta'awun bersama ahlus syarr, bersama orang-orang yang jelek. Di dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan di Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar, "Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati." Barang siapa yang berada pada hajat saudaranya, maka Allah berada pada hajatnya. Wal jazaa' min jinsil amal. Balasan dia serupa dengan amalannya. Dia dalam ta'awun peduli dengan hajat saudara-saudaranya. Karena ta'awun kepedulian. Kepedulian kita terhadap ikhwah kita, kepedulian kita kepada dakwah, hajat ikhwan kita, saudara-saudara kita, fillah. Kamu berada dalam hajat saudaramu, membantu hajat dia. Kamu pun banyak hajat, banyak keperluan, kesibukan. Allah yang menjamin, membantu dan meringankan segala hajat-hajatmu. Di Muslim pula Rasulullah sebutkan man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Yang meringankan, melapangkan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan dunia, Allah akan melapangkan kesulitan dari kesulitan-kesulitan dia di hari kiamat kelak. Saudaramu berada dalam kesulitan, berada dalam kesusahan, butuh bantuan, butuh diringankan, kamu bertawun. Apapun bentuknya, yang ini mungkin nasallahu alafiyah, anaknya, istrinya kecelakaan, sakit, harus operasi, biaya besar, kamu bertawun patungan membantu dia, kamu lapangkan kesulitannya, kamu bantu, Allah akan melapangkan kesulitanmu di yaumul qiyamah. Dasarnya nilai ta'awun berbuntut sampai yaumul qiyamah, tidak hanya di dunia. Sehingga ta'awun ini banyak kita harapkan dengannya nasib kita di yaumul qiyamah. Kalau kita bercermin jujur, mungkin masing-masing kita kurang amal ibadahnya, sholatnya, puasanya, zikirnya, ini jauh dibanding ulama salaf dulu. Kalau membaca kisah-kisah mereka dalam sholat, puasanya ini seperti dongeng, terlalu jauh dari kita. Belum lagi kenyataan banyaknya maksiat, dosa yang kita perbuat. Bagaimana nasib kita di akhirat kelak? Bekal kita seperti itu. Dengan ta'awun kita berharap termasuk orang yang akan dilapangkan kesulitan kita di yaumul qiyamah. Tercatat kita pernah membantu, punya andil, ada saham dalam ta'awun untuk kepentingan maslahat sekian banyak orang. Bahkan itu ta'awun dalam agama Allah, dakwah pada sunnah Rasul SAW. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya dari hadis Ibn Umar dan hadis dihasankan oleh Albani, Rasulullah sebutkan ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum. Orang yang paling Allah cintai, yang paling bermanfaat. Semakin seseorang lebih bermanfaat bagi orang lain, bagi saudaranya, semakin dia lebih dicintai oleh Allah. Orang banyak mendapatkan kebaikan darinya. Orang lain teringankan bebannya karenanya. Semua ini ta'awun. Alal birri wa taqwa. Wa ahabul a'mal ilallah surur tudkhiluhu ala muslim. Amalan yang paling Allah cintai, kesenangan yang kamu masukkan kepada seorang muslim, kamu buat dia senang karena kamu bantu. Amalan yang paling Allah cintai. Takshifu anhu kurba au takziya anhu dainan au takrudan anhu ju'a. kamu lapangkan kesulitannya, kamu bayar hutangnya, kamu hilangkan rasa laparnya, kamu beri makan. Ta'awun, ini kelaparnya, kelaparan, kamu ta'awun, kamu beri makan. Yang ini terlilit hutang, gak mampu, kamu ta'awun, kamu beri harta, terlunasi. Paling Allah cintai amalan. Wala an amsyia ma'a akhil muslim fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fil masjid syahra. Rasul katakan, aku berjalan bersama saudaraku muslim pada hajatnya, itu lebih aku cintai ketimbang iktikaf di masjid ini satu bulan. Masjid Rasul Nabawi yang sekali sholat saja 1000 kali lebih afdal dari masjid lain. Ini sebulan penuh kamu sholat di situ dan iktikaf di situ. Tapi lebih Allah lebih afdal dari itu, lebih dicintai ketika kamu berjalan demi hajat saudaramu, kamu membantu berta'awun dengannya. Karena yang ini pasif, kamu sholat, kamu iktikaf, yang dapat kebaikan ya cuma kamu, pahala ya pahala kamu. Tapi amalan yang aktif lebih mulia, yang ini dapat maslahatnya orang lain, selain kamu berpahala, dapat manfaat dari kamu banyak. Makanya lebih dicintai ketimbang iktikaf sebulan di masjid. Wa man masya ma'a akhihi al-muslim fi hajatihi hatta yuthbitaha lahu asbatallahu qadamahu yawma tazullul aqdam. Yang berjalan bersama saudaranya pada hajatnya sampai selesai, sampai tuntas, maka Allah akan teguhkan kakinya di hari kaki manusia pada tergelincir, yaumul qiyamah. Hari yang menakutkan, kaki-kaki manusia tergelincir. Di hari itu Allah kokohkan kakinya, Allah teguhkan. Karena dia pernah berjalan bersama saudaranya untuk hajatnya, hajat si saudaranya. Berarti kan ada perjuangan, ada dalam tanda kutip resiko. Karena itu hajat saudaramu, kamu berkorban dalam tanda kutip waktu. Karena jalan ke sana kemari, tenaga, bahkan mungkin biaya. Padahal bukan untuk keuntungan kamu pribadi, demi maslahat dia, untuk kepentingan dia, hajat dia. Karenanya besar fadilahnya. Allah teguhkan kakimu di hari orang pada tergelincir, yaumul qiyamah. Bekal menghadap Allah dengan ta'awun alal birri wat taqwa, bersama saudara-saudara kamu yang lainnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ta'awun menumbuhkan rasa cinta, memperkuat rahmat kasih sayang sesama mukminin. Semakin kuat fadha'il, keutamaan demi keutamaan yang bercokol pada dirimu. Oleh karenanya kata Imam Ibnu Qayyim, ayat ini wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, mencakup banyak, bahkan seluruh maslahat hamba di kehidupannya dunia maupun kelak di akhiratnya. Baik itu kemaslahatan terkait dia dengan saudaranya yang lain, atau itu kemaslahatan antara dia dengan Allah penciptanya. Dan orang tidak mungkin lepas dari dua ini, hubungan dia dengan Allah, hubungan dia dengan sesamanya. Ini tidak mungkin dicapai, tidak mungkin dia realisasikan kecuali dengan dua ini. Berta'awun alal birri wa taqwa, dan meninggalkan segala bentuk ta'awun alal ismi wal udwan. Segala bentuk ta'awun untuk dosa, maksiat. Yang Allah ingatkan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ayat-ayat mulia di dalam Quran seperti ini berarti menjadi jima'ul khair. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, ini menjadi induk bagi segala bentuk kebaikan, khair. Semuanya induknya kembali pada ini, pengamalan terhadap ayat ini. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Sebagaimana pula wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jima'us syarr. Induk bagi segala bentuk kejelekan. Karena dengan itu dia bertahun membantu yang lain dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Al-Humaidi dari Ibnu Hazm, aku mendengar Ibnu Al-Kattani rahimahullah pernah berkata, sungguh aneh manusia yang dia itu sadar hidup sangat butuh kepada ta'awun orang lain untuk dirinya, untuk demi kemaslahatan pribadinya, hajat pribadinya. Sadar atau tidak sadar, orang tidak bisa lepas dari itu. Kamu makan, butuh nasi. Nasi dari beras, beras diolah oleh petani. Dari kecil sampai, dari tunasnya sampai jadi padi tua. Walaupun itu dengan upah, dengan biaya diganti beli, tapi itu tetap bentuk salah satu dari ta'awun. Kalaupun di tanganmu ada miliaran bahkan triliunan rupiah, petani gak mau nanam, mau apa kamu? Semua petani misalnya gak ada nasi, mau makan apa? Percuma uang di tanganmu. Kamu makan daging, kamu makan ikan, ta'awun dengan mereka. Kata Ibnul Kattani, begitu pula dalam lini yang lain dalam kehidupannya. Dia butuh rumah, ta'awun dengan para tukang bangunan. Sama walaupun itu diupah ta'awun. Kalau mereka gak mau buat, jangan kerja di bulan. Kalaupun uangmu miliaran, siapa yang mau bangun rumah yang melindungi kamu dari panas, hujan, dingin, menutup auratmu? Karena ta'awun para tukang. Begitu pula pakaianmu, ta'awun para penjahit. Dan yang lain-lainnya. Kamu sendiri butuh ta'awun orang untuk dirimu. Masing-masing kita semua. Gak bisa kita lepas dari ta'awun orang untuk hajat kita pribadi. Kepentingan kita pribadi. Kitanya sangat butuh ta'awun orang. Kata Ibnul Qattani, sungguh aib, sungguh cela, tercela dan jelek. Kemudian dia acuh tak acuh tidak mau berta'awun untuk kepentingan orang lain. Mana timbal balik? Kata Ibnu Hazm, dan benar apa yang Ibnul Qattani katakan, bahwa segala makhluk, apa yang dibutuhkan olehnya dari kemaslahatan agamanya ataupun dunianya, dia sangat membutuhkan itu. Maka untuk terlaksananya itu, ta'awun alal birri wat taqwa. Hajat dunianya seperti makan, pakaian, tadi tempat tinggal dan yang lainnya. Hajat-hajat dunianya, pendidikan, ilmu, dakwah, daurah, ini itu semuanya kepentingan agama. Itu ta'awun alal birri wat taqwa. Tidak akan bisa direalisasikan semua ini untuk kepentingan dan kemaslahatan yang begitu agung, kecuali kalau kita menghidupkan semangat berta'awun alal birri wat taqwa. Ingat, bukan hanya untuk kepentingan dunia, tapi nasib kita di akhirat kelak. Ingatlah itu, jadikan itu terhib, motivasi. Karena begitulah para sahabat yang mereka pentingkan akhirat, bagaimana mereka kelak. Dengan ta'awun itu berharaplah Allah lapangkan kesulitan-kesulitanmu di yaumul qiyamah. Dengan ta'awun itu berharaplah Allah kokohkan kakimu di hari manusia pada tergelincir ketakutan kakinya. Dengan ta'awun itu Allah selalu akan membantu hajatmu, kepentingan-kepentinganmu, membantu kamu. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Dan Allah selalu membantu si hamba selama si hamba itu membantu kepentingan saudaranya. Maka hidupkan dan biasakan di antara kita semangat untuk berta'awun, apapun itu bentuknya. Yang ini mampu dengan harta, yang ini dengan tenaganya, yang ini ta'awun. Jangan cuek, jangan acuh tak acuh tidak mau tahu apa yang dibutuhkan dakwah ini dari kita. Tanpa diminta, kamu yang memulai, apa yang bisa ana bantu, ana bisa membantu apa, apa yang bisa ana berikan. Tidak harus harta, pintu kebaikan itu luas, banyak. Kamu senyum, kamu peduli, kamu tanyakan bulan bagaimana. Tidak melulu harus dengan harta benda. tenagamu, usulanmu, pikiranmu, musyawarahmu, semuanya luas. Intinya seperti yang Allah katakan, ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semua. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yardha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin.